بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أهل السنة والجماعة رحمني ورحمكم الله إذا هنتنتينيا كتاب وموجي الله سبحانه وتعالى atas nikmat berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di tengah-tengah keasingan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Tentu harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam golongan orang-orang yang menghidupkan syariat Allah azza wa jalla di saat kemudian syariat itu dimatikan, dan membela syariat Allah Azza wa Jalla di saat syariat Allah Azza wa Jalla diremehkan, dientengkan, sampai kemudian direndahkan dan dihinakan. Aduhai betapa besar nilai dan ganjaran serta pahala orang-orang yang memikul amanat besar dari Allah Azza wa Jalla berbentuk syariatnya untuk dia dakwahkan, untuk dia ilmui, untuk kemudian dia amalkan dan hidupkan di tengah-tengah kehidupan manusia secara umum, dan makhluk taqolain, dua makhluk yang berbeban di dalam hidup dengan syariat Allah, yaitu bangsa jin dan bangsa manusia. Aduhai betapa mulianya seseorang yang hidup selalu terikat dengan syariat Allah Azza wa Jalla di saat dia berkata, berucap, dia mencoba untuk menyesuaikan ucapannya dengan tuntunan agama. Di saat dia punya cita-cita, tidak ada cita-cita digantungkan kepada yang haram, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat sekujur tubuhnya digerakkan untuk berkarya, berbuat, beramal, dia selalu memantau syariat Allah Azza wa Jalla. Maka ini artinya kemuliaanlah yang dia pantas untuk dapatkan di saat dia membela syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kaitannya dengan kita belajar, menyabarkan diri untuk belajar agama Allah, menyabarkan diri untuk kemudian mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari bagian nusrah, pembelaan kita terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala terlebih dalam keasingannya. Kita berharap apa yang kita perbuat dan dilakukan di dalam hidup terkait dengan syariat Allah Azza wa Jal dimasukkan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai segenap orang-orang yang beriman, jika kalian membela agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membela kalian dan mengokohkan kaki-kaki kalian. Alhamdulillah, melalui nikmat hidayah untuk berpegang dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan juga mengilmui, memahami dan mengamalkannya, kita bisa mewujudkan sebuah langkah yang tepat melakukan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-ubudiyah. Telah lewat pembahasan kita dari ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan wala tariqa ila Allah taala aqrabu min al-ubudiyah, bahwa tidak ada jalan menuju Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat daripada berubudiyah, yaitu melaksanakan tugas-tugas hidup yang bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu rahimahullahu taala mengatakan wal ubudiyatu madaruha ala qaidataini huma asluha. Ubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla, poros edarnya berada di atas dua kaidah. Seseorang akan berubudiyah kepada Allah Azza wa Jalla apabila dibangun, ditegakkan, didirikan di atas dua kaidah. Huma asluha, kedua kaidah prinsip dasar, patokan, patok, barakallahu fikum, asas, keduanya merupakan asal muasal dari ubudiyah itu. Apa itu? Pertama, hubbun kamilun, kecintaan yang sempurna. Kecintaan yang sempurna, barakallahu fikum. Yang kedua, wadhillun tamun, perendahan diri yang sempurna. Allahu Akbar. Betapa sering seseorang menjadi budak yang dicintainya. Betapa sering seseorang barakallahu fikum rendah hidupnya di hadapan yang memimpinnya atau yang dicintainya rahimani wa rahimakumullah. Rendah hidupnya, tidak punya apa-apa, bagaikan barakallahu fikum kerbau yang ditusuk hidungnya. Kemana digeret, kemana dibawa, kemana diarahkan, kemana arah dicemetinya, dia siap untuk melangkah karena cinta yang ada pada dirinya, karena memang jiwanya rendahan, rendah barakallahu fikum. Apalagi kalau seseorang itu telah diperbudak oleh dunia, lebih rendah lagi hidupnya barakallahu fikum. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa man sya'u hadzainil aslaini an dzainikal aslainil mutaqaddimain. Maka asal muasal munculnya dua landasan ini adalah dari dua landasan yang telah lewat. Munculnya kecintaan yang sempurna, sikap perendahan diri yang sempurna, ini muncul barakallahu fikum ada dari dua perkara yang telah lewat. Apa itu kedua perkara yang telah lewat? Wahuma musyahadatul minnati allati turithul mahabbata, yaitu menyaksikan, musyahadah, menyaksikan, mengakui nikmat-nikmat Allah Azza wa Jal yang akan melahirkan al-mahabbah, kecintaan kepada yang memberi nikmat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sudah kita gambarkan betapa muyulnya kecenderungan untuk mencintai manusia itu terhadap orang yang pernah berbuat baik padanya. Cenderung barakallahu fikum, sampai kemudian kebablasan. Karena kecintaannya itu tidak diikat oleh ilmu agama. Cintanya barakallahu fikum keluar batas. Keluar jalur. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terhadap orang yang pernah berbuat baik padanya. Ya mungkin mengutangilah. Dia di saat membutuhkan datang kepada fulan atau fulana minjam hutang. Ia berhutang barakallahu fikum minjam duit atau yang dibutuhkan dikasih, dipermudah, diperlancar di urusannya. Nah, tobiat manusia itu kecenderungan lemah di hadapan orang yang pernah punya tangan di dalam hidupnya barakallahu fikum. Ya. Lemah sekali rahimani wa rahimak, selalu ingin mencintai. Sampai kemudian kebablasan cintanya. Bagaimana bentuknya? Di saat disuruh melakukan yang jelek, dia siap. Ya karena cintanya. Di saat barakallahu fikum, yang dicintainya itu melakukan kesalahan, diam seribu bahasa. Diam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Terus demikian barakallahu fikum. Jadi benar-benar sebuah nikmat padahal si manusia itu cuma sebagai penyalur saja atas kebutuhan dia. Tetap yang memberikan nikmat, yang menggerakkan orang itu untuk membantu dia adalah Allah Azza wa Jal. Yang menggerakkan orang itu untuk meminjamkan hartanya. Ya kemudian duitnya dan seterusnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi benar kita tidak boleh kemudian membalas seseorang itu dengan air tuba, kebaikan seseorang dengan air tuba rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tetap kita disuruh untuk mengatakan jazakallahu khair, ya memberikan, mendoakan kebaikan buat yang telah memberikan kepada kita. Tetapi tetap jangan sampai kebablasan. Bagaimana bentuknya? Dia barakallahu fikum siap melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama karena kemauan yang dicintainya, karena mengikuti yang dicintainya, seterusnya. Jadi ini landasan munculnya dua dasar adanya ibadah, kecintaan yang sempurna, kemudian perendahan diri yang sempurna, yaitu apa yang telah lewat. Pertama menyaksikan nikmat atau mengakui nikmat Allah yang akan melahirkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kedua, wa mutala'atu aibin nafsi wal amali allati turithu dhillat tamma. Yaitu memutala'ah, mengilmui, mengetahui, menyadari aib diri. Memutala'ah, mengevaluasi amalan-amalan kita yang akan melahirkan sikap merendah yang sempurna. Allahu Akbar. Kata beliau, wa idza kanal abdu qad bana sulukahu ila Allah ta'ala ala hadzainil aslain lam yaghfar aduwwuhu bihi illa ala ghirrah wa ghailah. Kata beliau, apabila seorang hamba telah membangun jalannya, perjalanannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala di atas dua kaidah ini, dua dasar ini, dua landasan ini, maka lawannya tidak pernah beruntung, setan. Tidak pernah beruntung kecuali dalam sesaat dan sekejap. Penipuan, barakallahu fikum. Wa ma asra'a ma yan'ashuhu Allahu ay yun'ishuhu Allahu 'azza wa jalla wa yujbiruhu wa yatadarakahu bi rahmatihi. Aduhai betapa cepat Allah Azza wa Jalla segera membangkitkan dia, menyadarkan dia, dan menutup celah-celah itu. Dan segera Allah Azza wa Jalla meliputinya, mengambilnya, mencakupinya, menjumpainya dengan rahmatnya. Allahu Akbar. Keberuntungan orang-orang yang telah menyadari akan hidup dirinya, bahwa dia sedang berjalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, kalau dia benar-benar sadar. Ada orang barakallahu fikum tidak sadar kalau dia sedang melakukan perjalanan kepada Allah Azza wa Jalla, lontang sana kemari hidup duniawinya, dari satu lubang ke lubang yang lain, jatuh lagi dari satu duri ke duri yang keberikutnya, dari barakallahu fikum beragam-ragam pekerjaan, dia siap untuk kemudian memperbudak jasmaninya untuk duniawi, namun dia tidak punya kesiapan untuk memperbudak jasmaninya dalam perjalanan dia menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak kita menjumpai dan menemukan orang yang dia bekerja dari pagi sampai sore, siap. Terjemur matahari, siap barakallahu fikum. Ya. Tetapi tidak punya kemampuan dan kesiapan untuk kemudian melaksanakan gerak-gerik 4 rakaat di sholat zuhur, sholat asar, bahkan semua waktu sholat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wajah yang tidak pernah tersentuh dengan air wudu. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka tentu ini adalah benar-benar tidak sadarnya manusia ini akan dirinya pasti kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rahimani wa rahimakumullah, catatan yang sangat penting. Bagaimanapun kelurusan keistiqomahan seorang hamba dalam perjalanan dia menuju Allah subhanahu wa ta'ala, ya musuh tetap musuh. Maksudnya bahwa dia tetap akan berhadapan dengan lawan di dalam hidup barakallahu fikum. Apalagi kalau lawannya itu tangguh. Ya, dia dalam kondisi yang mungkin lemah iman. Ya, karena terjatuh di dalam noda-noda dosa dan kemaksiatan, lemah imannya. Sehingga barakallahu fikum, ya, kelemahan itu akan dimanfaatkan oleh setan, menggoda dia untuk terjerongkok, terjatuh ke dalam dosa yang keberikutnya, kubangan dosa yang lain. Terus demikian barakallahu fikum. Maka rahimani wa rahimakumullahu jami'an, orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kedatangan lawannya itu ya sebatas ghirra, yaitu sekejap. Ingat lagi, bangkit lagi, sadar lagi, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau melalui penipuan-penipuan barakallahu fikum. Sebagaimana setan atau iblis mengucapkan kepada Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, menampilkan diri sebagai penasehat. Lalu mengkaburkan barakallahu fikum, apa namanya, pohon yang dilarang menjadi pohon kekekalan. Jadi kalau Anda mau kekal, ya wis makan. Makan pohon ini, buahnya. Sampai kemudian terpikat semuanya tentu dengan perjalanan yang sudah tercatat dalam suratan hidup Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Terjatuh barakallahu fikum di dalam kesalahan pelanggaran. Namun disitulah letak hikmah dan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjatuhkan, artinya menentukan itu semua untuk sebuah hikmah, yaitu Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam kembali menuju surga dalam kondisi yang lebih baik. Ya, barakallahu fikum. Sebagaimana tentu kita menyadari kalau kita diberikan hadiah cuma-cuma. Dengan kita mendapatkan hadiah itu melalui sebuah perjuangan yang sangat berat. Sampai sama-sama. Barakallahu fikum. Tapi hadiah itu kita dapatkan melalui sebuah perjuangan, pengorbanan, jerih payah yang besar, yang tinggi, peluh keringat, barakallahu fikum, tenaga, pikiran, sampai menuju hadiah itu. Tentukan kondisinya setelah dia berjuang akan lebih baik dia menyandang hadiah itu, barakallahu fikum. Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari dalam surga untuk dikembalikan lagi dalam kondisi yang lebih mulia, lebih baik. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Ini ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Aduhai betapa cepat. Kalau seseorang hamba itu, hamba yang dimaksud di sini, yang benar-benar menjaga ubudiyah dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan dua landasan, dengan dua dasar, maka lawan tidak pernah beruntung menghadapinya. Lawan tidak akan pernah beruntung, barakallahu fikum, menghadapinya. Kenapa? Karena betapa cepat Allah Azza wa Jalla membangkitkan dia kembali dari tidurnya, dari kelalaiannya. Mungkin dia marah, barakallahu fikum, ya, dia marah, emosionalnya muncul, ya, kemudian dia sadar kembali, rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga dari ghaflah, kelalaian yang ada pada dirinya, sadar lagi, hafizani wa hafizakumullah, sebagaimana yang telah lewat. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, faslun, wa innama yastaqimu lahu hadha biistiqamati qalbihi wa jawarihihi. Allahu Akbar. Dia akan bisa lurus, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, akan bisa lurus istiqamah terhadapnya, yaitu dengan mengistiqomahkan hatinya dan mengistiqomahkan jawarihihi. Dia bisa lurus, bisa istiqamah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ubudiyahnya, yaitu dengan mengistiqomahkan hatinya dan organ-organ tubuhnya. Bagaimana cara mengistiqomahkan hati? Barakallahu fikum. Kata beliau, fastiqamatul qalbi bisyai'aini. Keistiqomahan hati itu dengan dua hal. Dengan dua perkara. Fastiqamatul qalbi bisyai'ain. Dengan dua perkara. Ahadihima, salah satu dari kedua perkara itu adalah amalan hati. Antakuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il muhab. Pertama, hendaklah kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala terdepan, mendahului atas segala yang dicintai selain Allah. Kecintaan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala mendahului segala-galanya, barakallahu fikum, dari kecintaan. Ini pertama yang harus, rahimani wa rahimakumullah, dimiliki dalam rangka meluruskan hatinya bahwa kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala terdepan di sisinya di hadapan segala apa yang dicintainya. Keberikutnya, kata beliau, Fa idza ta'arada hubbullah ta'ala wa hubb ghairihi, apabila terjadi pertentangan antara kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada selain Allah, sabaqa hubbullah ta'ala hubba ma siwahu, maka kecintaan dia kepada Allah Azza wa Jal mendahului semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Farattaba ala dhalika muqtadah, kalau seseorang mengedepankan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan terbukti konsekuensi-konsekuensi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ya tentu kita sudah mendengar hadith-hadith atau ayat-ayat Al-Quran atau hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah kewajiban terdepan di dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Nah, untuk mengistiqomahkan hati, ini yang harus diukir di dalam hidup. Ini yang harus diukir, barakallahu fikum, di dalam hidup seseorang. Ya tentu sesuatu yang sangat-sangat berat, membutuhkan usaha yang besar juga. Jatuh bangun kita di dalam mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah bukti jika perkara ini sangat berat urusannya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, wa ma ashala hadza bid-da'wa, betapa gampang, mudah hanya mengaku aku cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, ketika diuji barakallahu fikum dalam cintanya kepada Allah azza wa jalla gagal. Ya, contoh sebagai manusia, kita punya kesiapan yang sangat di saat menyandang pujian. Siap untuk dipuji, disanjung. Barakallahu fikum. Ya, dibicarakan menjadi bahan omongan di mana-mana karena kebaikan, kebagusan, siap untuk disanjung. Ya. Tapi jarang punya kesiapan di dalam mempertahankan cinta kepada Allah di saat mendapatkan celaan dan cercaan. Wah, mulai sudah emosionalnya, marahnya setiap saat, barakallahu fikum, tidak sanggup. Jika dia kemudian ya dicela, dicerca, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ini manusia, barakallahu fikum, nas'alullah salamatul afiyah. Kita punya kesiapan untuk mendapatkan sanjungan dan pujian, tapi enggak punya kesiapan untuk kemudian dicela dan dicerca. Sementara bahan di dalam hidup untuk kita dicela ya banyak sekali. Karena kita adalah manusia yang kurang, banyak sisi lemah, fakir dan seterusnya. Banyak jalur untuk kemudian kita tercela, barakallahu fikum. Nah, tentu ini harus kita lawan. Di saat kita menjalankan bukti cinta kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya ada pujian, ada celaan. Bagi orang yang senang melihat Anda melakukan kebaikan, menyuarakan kebaikan, masya Allah, ya, semoga itu bushra, kabar gembira yang disegerakan oleh Allah melalui lisannya kaum mukminin. Anda dipuji, Anda disanjung, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dan bagi yang tidak senang, tidak suka, tidak setuju, ia akan mengeluarkan celaan. cemoohan, barakallahu fikum, merendahkan, bahkan dikeluarkan kata-kata perendahan, bahkan dimupkan di sana sini kata-kata celaan dan perendahan itu. Punya kesiapan gak kita untuk kemudian menerimanya juga? Keluarkah kita dari membuktikan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Walaupun membela diri itu ada pintu diperbolehkan untuk meluruskan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Wa ma as'abahu bil fi'li. Betapa mudah dalam pengakuan dan betapa sulit dalam pembuktian. Cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapa sulit di dalam pembuktiannya. Barakallahu fikum. Nah, lalu kapan sekarang akan benar-benar nampak orang yang benar cinta kepada Allah azza wa jalla? Orang yang tadi dalam pengakuannya kata beliau, fa indal imtihan yukramul mar'u au yuhan. Maka di saat datangnya ujian, di saat datangnya cobaan, maka disanalah seseorang akan terhormat dan akan terendahkan dan terhinakan. Allahu Akbar, sahih. Perjalanan hidup kita mengenal dakwah ini, subhanallah, ya bifadlillah, Allah memperlihatkan di depan mata ahlus sunnati wal jamaah, yaitu orang-orang yang mengaku diri cinta kepada Allah, cinta kepada Allah melebihi segala-galanya, di hadapan ujian nampak sekali. Ya, berguguran. Barakallahu fikum. Tentu kita ingat sebuah ayat yang disebut dengan ayat mihnah. Ya, apa bunyinya Fathul? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah subhanahu wa ta'ala berikan contoh di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah menguji terhadap orang yang vulgar menganggap cinta karena Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada syariat Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, cinta kepada al-haq, cinta kepada ulama dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala membuktikan dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Ya, mengaku cinta terhadap dakwah ini, cinta terhadap barakallahu fikum dakwatus salafiyah, akan diturunkan ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di saat kemudian orang-orang Yahudi, ahlul kitab dan Nasara mengakui diri cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah turunkan ayat untuk menguji kecintaan mereka. Ternyata semuanya gagal. Gagal, barakallahu fikum. Maka dengan ujian itu, seseorang akan dimuliakan. Dengan ujian itu, seseorang akan direndahkan dan dihinakan, barakallahu fikum. Nah, disinilah pentingnya kita menjaga kejujuran kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kejujuran kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala yang harus, barakallahu fikum, kita menjaganya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa ma as'abahu bil fi'il. Betapa mudah dalam pengakuan cinta kepada Allah dan betapa sulit di dalam pembuktian. untuk membuktikan orang ini benar cinta kepada Allah atau tidak, cinta kepada syariat Allah atau tidak, cinta kepada al-haq atau tidak, Allah Azza wa Jalla menurunkan imtihan, ujian. Dengannya akan nampak siapa yang terhormat dan yang dihormati. Dengannya pula akan nampak orang yang rendah dan hina. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian beliau mengatakan, wa ma aktsara ma yuqaddimul 'abdu ma yuhibbuhu huwa wa yahwa. Dengan ujian dan cobaan itu, aduhai betapa banyak hamba-hamba yang lebih mencintai dirinya dan mencintai, menyukai, mengedepankan hawa nafsunya. Ya? Sehingga dengan ujian dan cobaan itu, menjadi lebih banyak lagi, aduhai, lebih banyak orang-orang yang mengedepankan cinta kepada dirinya dan cinta kepada hawa nafsunya. Au yuhibbuhu kabiru wa amiru, atau mengedepankan kecintaan ya kepada penggede-penggedenya, yuhibbuhu kabiru wa amiru, ya kecintaan para pembesarnya atau pemimpinnya. Ya, ma yuqaddimul 'abd ma yuhibbuhu huwa wa yahwa. Apa yang dia cintai dan yang dimaukan oleh hawa nafsunya, atau yang dicintai oleh pembesarnya, pemimpinannya, syekhnya, kata beliau, wa syekhu wa ahluhu ala ma yuhibbuhu Allah taala, dan mengedepankan kecintaan ya yang dicintai oleh keluarganya daripada apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, jadi benar-benar di sini letak ujian, hikmah sebuah ujian, barakallahu fikum. Sehingga orang-orang yang beriman itu ya pertama harus menyiapkan diri untuk selalu dicoba dan diuji. Ya. Kedua, barakallahu fikum, dia harus bisa memetik nilai dari ujian apapun bentuknya. Pilak, ya, barakallahu fikum, panas, dingin, batuk, atau mungkin lemas, pusing, dan yang semisalnya. Atau berbagai macam bentuk ujian yang terkait dengan tubuhnya, terkait dengan anaknya, terkait dengan istrinya, terkait dengan harta bendanya. Akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Mana wahai hamba yang anda lebih kedepankan di dalam hidup? Mana? Barakallahu fikum. Fahadha lam tataqaddam mahabbatullahi ta'ala fi qalbihi jami'al muhab. Nah, orang yang seperti ini lebih mengedepankan apa yang ia cintai, apa yang dia sukai, hawa nafsunya, yang dicintai oleh penggedenya, yang dicintai oleh pemimpinnya, syekhnya, keluarganya, ya, maka kecintaan ini, barakallahu fahadha lam tataqaddam mahabbatullah, kecintaan dia kepada Allah tidak mendahului di dalam hatinya semua bentuk kecintaan. Ya, berarti kalah. Barakallahu fikum. Walakanat hiyal malakatul mu'ammarah alaiha, tidak pula menjadi sebuah tobiat, ya, barakallahu fikum, perangai yang meramaikan hatinya, ya, yang meramaikan kecintaan, barakallahu fikum, semua yang dicintai. Tidak. Wasunnatullahi ta'ala fiman hadha sya'nuhu ayyunakkida alaihi mahabbuhu. Nah, kata beliau, kalau orang sudah mengedepankan kecintaan kepada selain Allah, sunnatullah, dicatat baik-baik. Sunnatullah, sunnah Allah Azza wa Jalla terhadap orang yang seperti ini kondisinya, bahwa yang dicintainya itu akan menyusahkan. menyusahkan dia, membuat berat. Ya, diperbudak sana, diperbudak ini, disuruh itu, disuruh ini. Barakallahu fikum, terus. Ya, maka ini merupakan sunnatullah pasti terjadi. Coba antum lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, menyaksikan orang-orang yang mengedepankan cintanya kepada seseorang, gurunya, kemudian syekhnya, atau pembesarnya, atau amirnya, atau pimpinannya, ternyata menjadikan dia susah. Ya, sempit hidupnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau orang sadar, dia akan, oh ya benar, apa ya yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ternyata ini adalah perbuatan saya yang salah. Tapi kalau orang yang tidak sadar-sadar, menganggap, wah ini azab baginya. Barakallahu fikum, orang pada jahat semuanya terhadap dirinya. Ya, padahal dia sendiri yang telah memperbudak, menyusahkan dirinya di hadapan yang dia lebih kedepankan dalam cintanya. Ya, barakallahu fikum. Wa yunaggisu alai, juga merepotkan dia. Pokoknya sudah, ya, menjadi sempit hidupnya ya karena pertemanan itu, karena cintanya kepada temannya, ya, sunyi sepi barakallahu fikum bagaikan penjara. Ya, karena memang yang dicintainya itu menyusahkan dia. Coba dia merdeka untuk cinta kepada Allah Azza wa Jalla, cinta kepada kebenaran, cinta kepada apa yang disampaikan oleh Rasul alaihi salat wassalam melalui bimbingan para ulama. Dia akan tenang hidupnya, dia akan tentram barakallahu fikum hidupnya, dia akan ya memperoleh keluasan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullah. Namun disinilah orang yang memang Allah inginkan hidup baginya, jiwanya istiqamah, Allah akan bantu dan tolong. Namun jikalau dia barakallahu fikum tidak dihidupkan, akan terus menambah kejengkelannya. Padahal itu merupakan akibat dia menyusahkan dirinya karena lebih mencintai yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.